Indah namamu di hati. bayangkan secepat ini. Aku takutkan benar terjadi adanya perbedaan mengalahkan rasa. Dan kita menyerah kalah pada keadaan. Jump up. Like it, drop with me. Oh, like it, I do it like it, drop with me.